aku sayang buah hati ibunda seorang. Jangan marah dan jangan meracun sayang, tenanglah tenang dalam buaya. Betapa bila kau bergurau dan tertawa, maukalah jauh dari mara bahaya, riang gembira sampai akhir masa. Bila kau sudah dewasa, hidupmu bahagia sentosa. Terima anakku sayang, buah hati permata ibu. Mama is dead.